ila qawlihi al-adab fi majlis ilim, adab-adab di dalam majlis ilmu. Faedah yang ketujuh, diulangi sebentar. Hadhara rajulun fi majlis, ya diulang bentar. Hadhara rajulun fi majlis qira'ah indal Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi. Flashback dulu. Seseorang, ada seseorang hadir di majlis qira'ah bersama al-Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi ridwanullah alaih. Fa akhadha dhalika ar-rajul yusabbihu hal al-qira'ah. Lalu laki-laki atau pria itu memulai bertasbih ketika gurunya menjelaskan pelajaran. Ini kosong. Anak ke sini, sini. Sini. Ini. Sini. Sop, sop gini. Ayo sini, ini kayak gini. Fawaqqafa al-Habib al-qira'ah waltafata ilaihi mukhatiban lahu. Yang belakang itu sih. Ini kosong, ini kosong. Hah? Kok rame? Lanjut. Waqafa al-Habib al-qira'ah waltafata ilaihi mukhatiban lahu biqauli. Maka Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi memberhentikan qira'ahnya, bacaannya. Waltafata ilaihi, dan menoleh kepada anak tadi. Mukhatiban lahu biqaulihi, sambil mengucapkan, sambil berkata, nahnu fi khair am fi syar. Kita ini apa dalam kebaikan atau kejelekan? Nah, ini adab. Sering kita temukan, ya Anas sendiri sering nemuin. Ketika gurunya mengajar, santrinya megang tasbih. Ada apa tidak? Kalau cuma sekedar megang enggak apa-apa, Tapi muter-muter. Sementara gurunya laki-laki kan enggak kelihatan mulutnya baca apa cuma main-main. Yang ada kita ngelihat, oh ini lagi berzikir. Itu termasuk su'ul adab. Kenapa? Karena gurunya jadi bingung. Ini kita ini baik apa jelek? Kan beliau nyebutkan, "Fa in kunna fi khair falimala tusyarikuna fi?" Kalau kita ini berada dalam kebaikan, kenapa kamu enggak ikut sama kami? Enggak usah tasbih, ikut taklim. Tapi kalau kami ini jelek, begitu juga sebaliknya. Wa in kunna fi syar, kalau kita ini jelek, kenapa enggak cegah kami? Kenapa enggak kau larang kami? Akhirnya tidak bisa menjawab. Ya dia bilang, saya taklim sambil bertasbih. Apa bisa? Enggak bisa. Ma ja'alallahu fi qalbin min qalbaini fi jawfi. Enggak mungkin Allah menciptakan dua hati, enggak bisa. Maka termasuk daripada adab ketika taklim, udahlah. Kalau sudah taklim itu, kalau sudah belajar, semuanya ditinggalkan. Mau tasbih kah, mau solawat kah? Solawat cuma awal-awal aja. Solawat taklim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ahlik wal khatim lima sabak, ya kan? Selawat udah itu aja. Ketika taklim enggak perlu selawat lagi. Paham dong? Nanti selesai taklim. Bahkan seorang santri itu dianjurkan jangan terlalu banyak wirid. Ya, betul memang kata Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Mukarramah, beliau menyebutkan man laisa lahul wirid fahuwa kalqiri. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid, dia seperti monyet. Ya. Tapi bukan berarti harus banyak wirid. Ya, kalau santri enggak perlu banyak wirid. Seperlunya saja. Secukupnya saja. Yang sudah ditetapkan di Pondok Darun Naim ini, udah itulah wirid kamu. Apa? Ratib Al-Haddad. Ya. Birdul Latif lagi. Ini cakron enggak ya? apalagi hizib-hizib tidak ada. Paling zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir-zikir setelah sholat. Kalaupun mau ditambah yang ringan-ringan seperti kemarin, ya mubdi ya khaliq 100 kali setiap habis subuh. Kenapa? Biar ingatannya kuat, ya kan? Atau kalau mau tidur, sanukriuka falatansa, udah itu. Enggak usah baca hizib bahar, hizib Saifi, hizib Syafi'i, hizib ini, hizib itu, semua hizib dibaca. Akhirnya badannya kepanasan. Akhirnya enggak ngejar taklim. Selawatan, selawatan bagus. Satu hari ngejar target 10.000. Bagus, enggak ada yang melarang. Tapi sekarang ini adalah masa kamu menuntut ilmu. Jika zikirmu, jika selawat kamu menyebabkan kamu berkurang dalam menuntut ilmu, itu kau kesampingkan dulu. Ya, selawatan harus, tapi jangan 10.000. Kenapa? 10.000 bisa mengganggu taklim kamu. Kecuali kalau 10.000 tidak mengganggu jadwal taklim kamu, enggak apa-apa. Tapi kalau mengganggu, kurangi 1.000. Masih mengganggu, kurangi 100. Udah cukup, enggak usah banyak-banyak. Paham, Tom? Ini ada yang datang, Beb, minta amalan. Apa? Amalan mahabbah. Ada tanya, untuk apa? Dia mahabbah, Beb, biar cewek-cewek kemiangan sama saya. Saya bilang ke dia, berarti kamu tidak laku. Kenapa? Ya kalau kamu laku ya enggak perlu amalan, orang pada dekat sama kamu, pada suka sama kamu. Kalau kamu minta berarti kamu tidak laku. Ana banyak amalan, tapi tidak pernah Ana baca. Kenapa? Karena saya laku. Mafhum? Jelas ya? Ada santri dulu di Dalwa, wirid terus, ya bagus, wirid bagus. Taklimnya goib. Akhirnya dia goib pelajaran hanya untuk menyelesaikan wiridnya. Jadi masuk kamar lewat jendela. Ya, masuk badan dia tuh karena wiridnya. Jadi kamar nggak tidur, nggak baca wirid. Jadi dia di pondok khusus baca wirid. Akhirnya ketika sudah berjelang waktu 4-5 tahun, sedeng nih anak. Ya, sedeng. Ketika jadi rasul, tau jadi rasul, mursal, diutus, suruh ngajar di beberapa pondok pesantren, akhirnya dia jadi stres, gurunya sendiri dilawan, akhirnya dia dikeluarkan dari pondok. Kenapa? Terlalu banyak wirid yang membuat badan dia tidak kuat. Ada lagi yang minta amalan, baca wirid sakron, kalau bacanya sekian, pada waktu sekian, dengan cara begini, maka engkau akan mendapatkan khodamah, dapat khodim, dapat jin. Jin akan tunduk pada kamu. Dibaca sama dia. Sepanjang malam dibaca. Tak ada ya dapat jin. Ada lagi, dulu kita dapat amalan, biar ketemu jin. Jadi tulis ini, pandang lubang bulatan di lubang itu, pandang, nanti akan dapat jin. Dia ngamalkannya di tingkat 2. Ya, begitu dia tulis. Dulu ada di Dalwa itu namanya Ustadz Nawawi. Terkenal kalau ada Ustadz yang laki-laki ya. Yang laki-laki atau yang Ustazah yang suaminya anak banin Dalwa. Itu Ustadz, tanya aja Ustadz Nawawi. Paling sering ngasih amalan. Kasih tulis. Ke jin. Kebetulan dia di tingkat 2. Sampingnya jemuran. Begitu dia tatap jin keluar. Saking takutnya dia loncat dari tingkat 2 ke bawah. Akhirnya patah tulang dia, ya kan? Kenapa? Pengen nyoba-nyoba gitu. Macu. Ada lagi, biar fisiknya kuat. Begitu dia baca, dia langsung loncat dari tingkat 2. Patah ya kaki dia. Kenapa? Karena ada beberapa amalan yang harus butuh ijazah atau sanad langsung. Tidak bisa sembarangan. Paham? Tidak bisa sembarangan. Termasuk Ustaz Nawawi yang memberikan kita ijazah itu. Pernah pondoknya sering diganggu. Paham? Pondoknya sering didatangin jin. Dan beliau memang pakar. Alumni Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Banyak ijazahnya. Dan termasuk salah satu cerita yang masyhur. Beliau pernah menyelamatkan seorang anak perempuan yang diculik oleh jin. dibawa ke dalam ke kerajaan jin selama 3 hari 3 malam. Beliau memasuki alam jin untuk mencari anak tersebut. Tetapi sayangnya anak itu tidak bisa diselamatkan. Tetapi saat-saat sebelum meninggal, jinnya kasih tengok anaknya itu kepada emak kandungnya. Jadi hati-hatilah kamu jika dalam sendirian, jangan berbuat yang tidak senonoh. Sejadi nanti jin nyulek kau. Paham? Termasuk pernah juga kalau kesurupan, hanya antara amalannya ada dikasih qasidah Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang kesurupan, kamu pekekkan di telinga kiri anak tersebut, kamu bacakan qasidah Muhammadiyah. Muhammadun asyraful kaunani. Terus sampai selesai, insyaallah jinnya akan hilang. Atau bacakan azan 7 kali sambil ditekan jempol kaki kanannya, insyaallah jinnya hilang. Atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat surah jin, surah Al-Ikhlas, apa Mu'awwidzatain 7 kali, surah Thariq 7 kali dibacakan. Kalau masih tak ada ayat keluar, angkat badannya, lemparkan ke parit. Dan ini mujarab. Ini mujarab. Dulu waktu anak hajar di Al-Bahja, jadi ini ceritanya masyhur. Pernah ada suatu perempuan, badannya besar. Jadi anak sama Habib Muhammad Basyiban, Habib Muhammad Basyiban ada kesurupan. Jika ditanya, "Bib, ini ada yang anak kesurupan." Kata Habib Muhammad Syaiban, "Oh maaf, datang ke Habib Ali aja." "Kenapa ndak antum, Bib?" "Anak kismul lughah, bukan kismu kesurupan," kata dia. Akhirnya datang ke anak. Kurang ajar juga Habib Muhammad nih. "Loh, anak lagi ngajar. Nanti ke Habib Muhammad aja." Kata Habib Muhammad, "Anak kismu lughah, ke Habib Ali aja." Anak jawab, "Ya anak kismu dakwah, ndak bisa. Ya kan antum dakwah ya, dakwahin najinnya, Bib." Akhirnya mau enggak mau masuklah anak ke area putri karena sudah darurat. Paham? Sudah darurat. Anak dalam hati baca istighfar banyak-banyak. "Ya Allah, waktu itu belum kawin. Jangan sampai kecantol." Sekarang lah kawin. Akhirnya masuk, acara. Macam-macam bau di kamar itu. Dengan ini, itu, semuanya. Oke. Sadar Aisyah. Insaf Aisyah. Ingat mati kau. Kamu ini mau nyuruh kawan kamu mati apa gimana? Baca kan wirid cakron, tada ya mempan, ketawa dia, ha ha ha ha ha. Akhirnya kita bacakan ayat kursi, pokoknya semuanya dibacakan, qasidah Muhammadiyah, baca, ada ekor keluar. Saya pikir ini kayaknya Yahanu ini, biar diizinkan pulang. "Ini gimana, Beb? Semuanya sudah dibaca." "Gampang, kali ini mujarab. Kamu angkat badan dia, kita lemparkan dia ke parit. Ini jinnya udah jin besar ini, bisa diambil." Akhirnya diangkat, Beb, diangkat. Badannya gede. Kebetulan diangkat kecil-kecil. Akhirnya meper. Ibram nasi ke bawah. Begitu dibawa, dibantu sama ada namanya Umi Kulsum. Badannya besar. Bodyguard. Ya. Udah nikah tapi. Laku juga dia. Badannya besar ya. Akhirnya digotong ini, memberontak dia. "Tidak, jangan. Loh, katanya kesurupan." "Enggak, saya tidak kesurupan. Jinnya sudah hilang. Ini enggak, ini pura-pura jinnya ini. Tadi dibacain ayat aja enggak keluar. Ini anu, memberontak." Saya udah, anu udah pikir, ini kayaknya Yahanu ini. Nah, begitu diberontak, dilah 1, 2, 3. Cepur, masuk akhtari. Sadar. Tapi karena saking berat badannya, begitu dia dilempar, yang ngelempar pun ikut terlempar. Semuanya sadar, alhamdulillah. Paham? Kebetulan kolamnya itu bekas anu kotoran burung dara merpati. Nah itulah beberapa amalan jika ada yang kesurupan di pondok ini, gampang, tinggal siram lempar ke parit, selesai. Nah, tapi kalau yang benar-benar kesurupan jangan, jadi enggak berenang mati ente yang jawab. Kok jadi kesini? Nomor 8. An Sayyidina Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Daripada yang diriwayatkan daripada Sayyidina Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ini anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, murid daripada Al Habib Umar Al-Attas Sahibur Ratib Al-Attas. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah muridnya Al Habib Umar Al Atfos. Annahu ra'a ba'dha auladihi fil madras, bahwasanya beliau melihat sebagian anak-anaknya atau sebagian santri-santrinya fil madras, di sekolah. Madras itu sekolah. Nama lain madrasah atau ma'had, madras. Abi Taufik Segap Pasuruan punya majelis taklim namanya madras, ya. Yuhariku subha. Ketika taklim di madras, beliau menggerakkan tasbih. Cuman gerak doang, bukan bertasbih. Menggerakkan tasbih. Faqala lahu. Maka Habib Hussein bin Syabat Rasulullah berkata kepada anak tersebut, khalli subha. Falaha waktun akhar. Tinggalkan tasbih tersebut. Karena tasbih mempunyai waktulah lain. Ada waktu lain. Nanti. Waktu tasbih itu nanti. Sekarang waktunya tak. Taklim. Fahim? Jadi yang sekarang punya kebiasaan, yang membawa tasbih, yang suka berzikir ketika taklim, ditinggalkan dulu. Waktu taklim, taklim. Waktu zikir sih, zikir. Jadi itu namanya disiplin. Paham? Itu namanya disiplin. Nah, jangan nanti ketika waktu tasbih habis sholat, imamnya bilang, Ilahi Rabbi Anta Maulana Subhanallah Wong Faihung Sanjaidut Amitabh Bachchan. Artis-artis pikir mudah. Ya. Subhanallah daimul kebadan alhamdulillah alhamdulillah dia tada. Wah. Aliando. Si boy, apalagi pokok artis-artis zaman now. Alhamdulillah alhamdulillah la kulli halin Allahu akbar. Bila taklim Habib Ali Induan lagi ya. Tasbih, orang bertasbih malah mikir yang lain. Nah, ini salah. Paham? Waktu taklim tidur. Waktu tidur malah apa majelis. Ya, akhirnya hidupnya amburadul. Ya, waktu tidur, tidur. Waktu zikir, zikir. Waktu maulud, baca mau maulid. Waktu taklim, taklim. Waktu mandi, mandi. Paham? Jangan waktu mandi, tak mandi. Waktu orang taklim, dia mandi. Jadi kecewa. Tahu kecewa? Kecewa itu kan sering di kamar mandi, kan? Orang yang sering nongkrong di kamar mandi, huwa kecoa. Ya. Kecoa itu bahasa Arabnya bintu wardan. Binti wardan. Paham? Tidak tahu kenapa binti wardan. Jadi kalau misalkan Fani sering di kamar mandi ketika taklim, berarti Fani binti wardan. Bukan binti Muhammad, bukan. Binti wardan. Kecoa. Ada kan santri sering gitu kan? WC terus, hamam-hamam. Keseharian dia di WC terus. Ada ya, apa? Betul. Ada di sini? Ada enggak di sini? Hah? WC terus. Apalagi kalau di depan cermin. Oh. Awas. Di saku dia bukannya tasbih, cermin. La ilaha illallah. Ditanya, untuk apa itu buat cermin? Ya untuk ngaji lah, Beb. Apa lagi? Ya. Taklim, ada di belakang, ada nengok. Cantik tak ada ya? Bang, bulu hidung tengok sama dia. Itulah santri. Ada seperti itu? Ada enggak? Yang bawa kaca ke mana-mana? Ada? Ada ya, berarti anak enggak fitnah. Oh, enggak. Fitnah. Tenang, kemarin Nana di Batam lihat ada jual aksesoris pusat oleh-oleh cermin. Ana bilang ini cakep nih oleh-oleh buat santriwati perempuan. Sayangnya mereka Darun Naim bukan pondok Ana. Tak jadi Ana beli. Nomor 9. Dhahika syakhsun marratan fi halaqatil a'mas rahimallahu taala. Fazajarahu wa aqamahu. Tatlubul ilma alladhi kallafakallahu taala bihi wa anta tadhhak. Summa hajarahu nahwa syarin. Seorang ketawa di dalam halakonya Imam Akmash rahimahullah ta'ala. Jadi ketika beliau ngajar, beliau ketawa. Ketawa di sini maksudnya guyon. Paham? Maksudnya guyon. Apa maksudnya kayak tadi? Kadang kalau guru, ada beberapa guru yang tegas, macam-macam lah. Ada beberapa guru yang agak jenaka. Kenapa? Sian, kalau tegang satu jam tegang nanti kan ngantuk. Iya. Yeah. Sehingga perlu ada sedikit anu inovasi. Tapi ada beberapa guru yang tegang. Kita orang taklim di depan Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Itu dari awal masuk sampai selesai, bulu kuduk berdiri semua. Bulu roma. Kenapa? Takut kena tempeleng. Salah dikit, itu melayang. Yang ada di depan, tisu, cangkir, pecah-pecah lah. Antara dua, kalau tak ada cangkir pecah, kepala kita yang pecah. Apalagi, laptop mungkin lempar tuh. Pokoknya, kalau tak bisa jawab, mati kita. Wassalam. Jadi kalau pelajaran yang lain, Bib Ali Baharun, apalagi, Ustaz-ustaz yang anu lah, Ustaz Muhibbul Aman, Ustaz Koim, yang terkenal anu lah. Ustaz Segap Baharun, lomba paling depan. Ustaz pun datang udah paling depan. Hari giliran Ustaz Muhammad Al-Haddad, kita lomba paling belakang. Nah, jadi masuk, duduk belakang dulu sana. Habib Muhammad sini. Intilah. Karena ya hanu dulu sakit perut. Allah anak mau ke hamam dulu. Jangan ditiru adegan berbahaya. Tapi tetap kena juga, karena beliau tuh ngajarnya keliling. Ya bawa cep, tiba-tiba kelepak, sepus, rotan. Atau kalau rotan sih mending, kadang tangan kelepak. Ente koyal ente ya, tidak beb, tidak koyal beb. Oh ya sudah, sudah. Kita selaku murid harus sam'an wa ta'ah, ta'atan. Tangan ente pijit. Itulah murid. Nanti ada adabul murid ma'as syekhi setelah ini. Adab seorang murid bersama gurunya. Apa yang disuruh guru, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, apapun, walaupun aneh, selama tidak bertentangan dengan syariat, harus sam'an wa ta'ah. Dulu pernah di dalwa itu sapi tank pria meledak. Kebetulan tahu sapi tank, tempat penyimpanan emas. Emas kamu itu kan disimpan. Itu mahal tuh dijual. Iya, di Korea Utara itu emas manusia itu dibeli buat diolah dijadiin gas. Dikorut di Korea Utara, dibawa ke pemimpinan Kim Jong Un. Jadi meledak. Kebetulan sapi tanknya pas di depan gerbang belakang Pondok Putri. Akhirnya merembeslah itu emas-emas putra. Sampai ke hampir nyentuh musola itu. Enggak tahu Ustazah Sri masih udah berhenti apa masih di sana. Wallah alam. Ditanya aja generasi-generasi dalwa waktu itu. Jangankan manusia, itu kambing lewat, begitu lihat emas putra, loncat, enggak berani nyentuh. Kambing gitu. Apalagi manusia. Saya husnudzon, putri ini orangnya bersih-bersih. Jijik. Dan tidak ada satu pria pun yang berani, itu sumbat. Bawahnya itu jadinya sapi tank. Jadi bawah itu ada pipa paralon yang mengarah ke kali. Ya jadi di situ keluar dikit-dikit ya. Nah itu sumbat, enggak keluar. Sehingga mau nyelam. Enggak ada yang berani nyelam kecuali 3 orang. Di antaranya Al-Fagir sendiri. Sebenarnya anak enggak mau, tapi dipaksa sama Ahmad Al-Habsyi. Ayo ye, ente kan sahabat anak. Ya, anak sahabat ente. Ente kan calon ipar anak. Oh iya, calon ipar ente. Dia narik hati anak waktu itu. Ente kan anu, kesayangan umi anak. Iya, anak kesayangan umi ente udah. Setiap kami sana ke rumah dia terus. Dianggap anak udah sama. Ayo ye, ngapain? Ayo kita nyebur bareng sapi tank. Wow, jangan ye. Lebih baik anak enggak jadi parente kalau gitu. Ayolah ente ini. Nah, ini dipaksa-paksa bismillah udah. Terjun nyemplung lah. Luk, pertama muntah. Ya, apa ini tai semua gitu. Jadi bismillah. Akhirnya karena Ustaz Ismail datang, ayo Habib. Wah, ini Habib bagus nih gitu dia. Karena kita kepengin nyenengin guru dan guru yang nyuruh, bismillah kita nyelam, bersihkan. Akhirnya sembuh. Semenjak itulah kami bertiga dijuluki Tri Musketer. Terkenal, Pondok Putri nanya, siapa yang bersihin? Tri Musketer. Oh, yang bersih, masya Allah ya. Iya berani. Kotoran aja dibersihin, apalagi kamu. Sapi tank aja dijaga, apalagi kamu. Gak usah. Membersihkan kotoran manusia itu berat. Cukup saya saja. Rawahudilan. Jadi kembali ke kitab. Anahu ra'a ba'dha auladihi fil madras yuhariku subha. Faqala lahu khalli subha falaha waqtun akhar. Tinggalkan tasbih itu karena berzikir mempunyai waktu yang lah. Oh bulan ya. Tarawih berikutnya kan. Ketawa yang nomor 9 ya. Fa zajarahu wa qama. Lalu beliau apa namanya? Gertak, zajar digertak wa qamahu dan diusir. Maka beliau menggertak murid tersebut dan diusir. Waqala dan Imam Ahmad berkata, "Tatlubul ilm, kau menuntut ilmu, allazi kallafaka Allah ta'ala bihi wa anta tadhahak." Yang mana Allah tuntut kamu untuk menuntut ilmu, wa anta tadhahak, sedangkan kau tertawa. Padahal Allah wajibkan. Paham? Jadi tergantung gurunya juga. Kalau gurunya itu serius, kamu jangan ketawa. Dan yang terpenting, ketika gurunya menjelaskan, mensyarahi taklim, mengajari kamu, jangan ada yang guyon. Ini anak sering lihat. Anak jelasin, dia ngomong ke menteri kanan. Ketawa-ketawa. Memang kamu pakai cadar, anak tidak kelihatan. Tapi anak waliullah, kasyaf. Lihat, kelihatan dari jidatnya. Orang ketawa kan matanya langsung sipit. Nah, ini ketawa ini. Memdum. Cuman mau negor, anak kalau mau negor, takut konsentrasi anak hilang. Ya udah anak biarin. Bukan berarti anak tidak peduli, tidak. Anak lebih baik peduli sama yang lain. Karena yang guyon 2-3 orang, 20 orang mendengarkan. Tapi ini mengganggu. Mengganggu konsentrasi. Kalau anak negor dia, maka 20 orang lain akan terganggu. Kenapa? Karena anak tidak bisa fokus lagi. Dan tidak jarang pula kalau anak negor, apa yang mau diomongin hilang. Ya, daripada 2 orang terkorbankan, 20 orang terkorbankan gara-gara 2 orang, mending 2 orang anak korbanin. Tapi tetap guru itu kepengen semuanya ngerti. Jangan guyon, paham? Terkadang ada orang guyon, ustaz itu kalau guyon ngelihat, jangankan negor, ngelihat aja santri guyon itu konsentrasinya hilang. Kamu dosa. Gara-gara kamu teman kamu enggak bisa belajar. Paham? Udah guyon tuh nanti ada waktu istirahat. Mana istirahat Habib Ali tak pernah istirahat enggak jam. Entar lagi istirahat, tenang aja. Paham? Ini itu. Ada waktunya masing-masing. Suma hajarahu, kemudian beliau mengusir saat tersebut nahwa syahren sekitar 2 bulan. Paham?